pulang anu cocok. Nah itu enggak kan tadi apa ada yang tadi Yasin, Yasin, cocok ya. Terima kasih tahu ini diulang lah mungkin kata di kio pulang kurang untuk ilmu kada gampang kurang nak pulak haji buruk buruk bawa yang lain melihat 40 seminggu hajar asalnya seminggu hajar kurang kematian ya. Orang kematian bawakan 40 murid pian ayo 41 juga ayo juga itulah kena diambil juga motor bus duh pondokan malah jalan berjalan gratis ini bus kenapa ada nang disi motor minyak jual lama ya tak lingur lama sampai ke sana sepali ada yang bodoh, sepali belum ya Allah orang mulai sembah yang mayat yang kata bodoh kan empat jiwa Allah maka 41 berapa orangnya? 4 kalah. Pas nang kada berhubung ini nang kada dapat amplop. Tuhan hadir. Tuhan mengetahui. Tapi ini kada daur. Cara kawal kenapa kada daur? Nggak kada berhubung juga. Pabulikannya habis lambang orang nunggu motor itu kejadian ya, pada waktu zaman saya banyak teman juga satu malam saya habis mengaji sama guru di kampung Melayu dengan teman-teman saya kemudian mampir di pasar Merdeka. Teman-teman saya mau memakan pecel atau rujak. Saya dibawanya ke sana. Jangan awasan kalau jangan. Awan-awan rakamannya jangan diwaktu. Akan terpengar. Sekalinya menjualan pecel rujaknya penyarikan benar bibinya. Bibinya penyarikan benar. Sambil mengiris-iris itu ngomong mame aja. Jadi ujar kawal saya. Diam-diam. Bilang teman saya. Jeje. Saya bilang akak. Kamu diam aja ya. Gak boleh ketawa ya. Iya saya diam gak ketawa. Kemudian teman saya bilang sama saya, Beb, pian mau makan apa, Beb? Pecel kah, pencok kah? Bibi ini mendengar Habib, kedua-dua bunyi. Ampis, kedua-dua bunyi. Mendengar Habib, maka itu kemajuan. Kan saya yang dibilangnya, Beb, itu bilangnya teman saya. Bibi tadi kan dengar, ini Habib. Selama semua enggak ada yang kena lagi. Semua enggak ada yang kena mamai lagi. Habis. Kemudian, diulahkan pecah. Nah ini. nek selesai. Habib, banyak di belakang, bungkusannya kena dan perah. Agak berbahaya. Bib, maaf ya, bib ya, maaf, bib ya. Madura, aku berdiam. Berikan ke pondokan. Makan ya mereka. Gitnya. Ada habib ke dah. Dan makannya subhat ya habib. Subhat mulu. Kada. Jarak awal. Namanya kalian makan ini. Kita buang-buang. Malam hari kada berjiwa. Makannya. Sudah. Sebuah-sebuah sedikit makan aja. Habis. Aku kadang makan lalak, nemati duit kita keluar dua. Sahihnya lima pak daripada Madura, mendengar Habib menyelamatkan ke orang raya, hum amanul ardi pada kiri. Dasar aman makan, aman berdaan kalau di mamai lagi di Madura. Bila. Jadi sembahnya subuh, darah sembah yang mana? Ada kawan jadi imam, kalau nyambat marahnya kampungnya ada. Mereka sudah hendak makan takbir, bi. Ada jadi makan takbir. Kayaknya nggak ngomongnya kawan aku ni, nyambat bi, buat aja nyambat. Bih, ngarang antep bimak di dalam jamban. Aduh, terus isu karinya, kecempaka pulang, bersepeda sampai di bawah pohon durian yang jauh, sampai seduit kan membawanya, sampai ke sana singgah ya di dalam kawah. Nampun lampu itu kayak idik, ngarang sini idik. Disuruh sini ya, makannya, makan. Aku kan empat, dasar aja empat. Makan durian aja empat. Inya makannya kawan awal bawa empat. Yang makan semalam tadi juga kawan awal. Makan belang. Mbah tuntung makan sekanyang-kanyang sita. Ujar kawan yang menyakan bibit tadi juga belang. Kai siapa ngarang pian? Idik di sini. Abah pian siapa ngarangnya? Adul di sini. Ulun kaya aja anak bertahlil. Besan arwah abah pian yang menanam durian ini. Jadi, agung dulu. Aku berdiam. Berdiam juga. Nyawanya bertahlil. Nyom mulai bertahlil pada apa? Dah apa? Aku ketujuh bana ngaran anu tenang, anu napa ngaran kita? Nang tengah-tengah aja tak napa ngaran tengah-tengah? Ah? Netralisasi. Ada. Inya. Allahu Akbar. Udah mau ngapain lagi kak 63 banyak pengalaman. Kadang-kadang betah ya, supaya orangnya perleh. Jangan ditagih orang, malahan sekali ini menyambungi pulang. Yang jadi bagus juga lah. Ini kita bisa kawan untuk pilih-pilih juga. Keluarga tadi lah orang menuntut ilmu, rezekinya apa Tuhan jamin. Tuh, perlah. Kaja khusus silaru iman, boros tahadil asjar. Hanya paham tak ini? Masya Allah. 41 akaib. Maka wajib pula atas setiap mukallaf sesudah yang 41 mengikatkan lagi dengan 9 angka ini. Jadi berapa? 5 50. Bermula wajib ikat bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Jadi Tuhan membuat mungkin atau meninggalkan mungkin itu mustahil wajib. Karena hukumnya harus sehat. Kada wajib. Nah, sebutin pulang tambahan dari 41. Iya kan? Karena anak berdosa lainnya. Kenapa jadi anak-anak itu garing? Ada yang garing banget, padahal pada berdasar, ya kan? Karena lawan Tuhan harus. Kalau mau limbah orang menang kalau berdosa itu, ya kan? Kalau singgaringan, kadangnya harus sejalan Tuhan. Orang yang ganal-ganal awang, sembahyang kada apa kada, ya Allah, sekali ini menampar kena. Tampolnya kaku. Kalau kalian tenggaring, ya kan aturannya nang kata itu ya Allah. Nang kata itu aturannya kan nang penggaringan nang kata itu kan nang kada berdasarnya aturannya sehat. Tapi nengaran lawan Tuhan itu harus sehat. Wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaraw ila mahul atfal wa syibbahu fahazirin muhala. Kitab Jauhar Tauhid beberkatan. Kitab Jauhar itu dihafal. Coba kita sebutin aja nah ya Tauhid mulai nang Melayu itu naik misalnya ke Petul Awam sudah mengerti bujur-bujur mereka akan pulang sini nah ya Allah mereka akan pulang sini sampai untuk rami benar bang rami benar setahun misalnya nih itu aja yang dibanyaki waktu kena hanya pikir pulang setahun yang dibanyaki kalau meninggal bangpak nengain kena hanya setahun pulang pasauh pejajah yang dibanyaki kalau meninggal bangpak nengain 3 tahun insya Allah menjaga wajah asal sungguh-sungguh dapat kepala tahigin nikmati raja yang dolim dapat meja. Ini ada yang banyak mengaji ini kalau tahu kisahnya. Kepala tahi hendak memati raja, rajanya dolim hasil aja Tuhan menghasilkan rajanya dolim benar kayak bus ini. Jadi rakyatnya kesakitan berbahaya. Lalu pahat goreng yang diulah anaknya nih kepala tahik jadi kepala tahik ini aja berbagi tugas dok bukan dokter kodok nyawa kenalah minta ujian dari kelawar apa nyawa tugas mama jadi lampunya lah lampu raja kena nge buaya nyawa tugas kenalah menyambar rajanya pian-pian apa perjalanan bertiga tuan kepala tahe nyawa jangan tahu jangan ada aja enggak tugas sudah berat rahasia enggak kenapa raja malam anak daerah ya kan. Nah, dilihat di tuh batik yang pengada. Edok minta hujan ya pada ada. Hujan saling lebatan banyak. Pas mencacat calon apa? Titian kali. Datang ya raja anak daerah bawa colok. Colok darah. Ih kalau tugas lambatnya aja ada pola kada pola tak ada mencap jebong ja rajanya gugur ke sungai lu dimakan nyari buaya selamat merata aman sudah rajanya berganti lalu berkiawan war apa ya buaya kenapa selamat jauh nyawa. Dok, selamat aja enggak. Bapak mana bapak? Nyundang aja. Ya tarik, kepala tarik ke lenyak. Kenapa jadi lenyak? Dijajak raja. Nah, jadi menganggap ada usaha nang bekerja sama. Siapa nang wali lenyak yang ikut nang iya ya. Kalau aku semen, berdasarkan ini, ya pun arti lenyak tepana. Nya kada wani panar ada apa galeri mana kada sembuh wani hancur dijajak orang menyebandakan dia ke sitian kepala pahingnya jajak lingkir ya lo sembahyangnya nih atau yang itu yang mana ini nah kada wajib lawan Tuhan membuat orang mungkin atau meninggalkannya ya kan? Kemudian ya itu lalawanan yang harus pada Allah ini harus saja dari nipokal wajib. Nah jadi berapa sudah? 42 kedua wajib itikaf karena Tuhan Ta'ala adalah Allah fil'alihi wa'alihi mahasuci Tuhan daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukum-hukumnya. Nah ini Tuhan mahasuci daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya. Untuk melihat faedahnya dulu iyalah melihat hasilnya nang jagal sorong ada Tuhan kada hukum Tuhan kan tujuan sirin kada mengambil faedah di hukum situ. Lain manusia aku jangan takut supaya dapat anak nah anak pagarang nyaman disesuruhi kamu ada kalau ngelanya mampir apa Pak Edah aku nak kawin dia nyaman memasaki mengasakakan kan ada Pak Edah ngelanya ada Tuhan ini kan jadi apabila kita mengerja suruh Tuhan kembalinya kepada kita bukan kepada Allah apabila kita mengerja yang dilarang kembalinya kepada kita juga bukan kepada Tuhan. Orang sudah yakin di sinilah. Apabila sembahyang, sorong juga nyamannya. Apabila kada sembahyang, sorong juga sakitnya. Nah, pagarang dia sabut tinggi dia. Apabila sembahyang, murah rejeki. Apabila kada sembahyang, susah hidup. Itu aja kada lah. Namun Tuhan kada mengambil hukum apa-apa, kada mengambil faedah apa-apa. Ketiga, wajib itikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faedah itu. Mustahil Tuhan mengambil faedah itu. Keempat, wajib itikad Nah di sini kena kita rajin ke ibadat itu, sebab hasilnya dasar seorang man amila solehan fali nafsi wa man asa'a fa'alaika. Siapa mengerjakan yang baik, kasantinya juga. Mengerjakan yang jahat, kasantinya juga. Jadi rajin mengerjakan yang baik, kata-kata tujuh mengerjakan yang jahat. Sebabnya, kadiri seorang juga. Keempat wajib itikad Allah ta'ira li syai'in minal ka'inat dikuwati. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Paham gak? Walaupun alam ada kekuatan di dalamnya, tapi kada memberi bekas. Kekuatan yang di alam itu kada memberi bekas. Ini yang keempat. 21 tambah 4 25 sudah. 45. Yang kelima, wajib itikad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas. Asalah, keenam kan? Aku salah membacalah. Wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Kelima, wajib itikad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kekuatannya. Ya nang ujarang bahari ta. Anu obat kada menyembuhkan, ya kan? Lagi kada melukai. Kelima, wajib itikad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kekuatannya. Keenam, wajib itikad hurusul alam, artinya baharu sekalian alam. Jadi alam itu baharu, arti baharu itu baubah-ubah. Ini hukumnya apa tadi? Wajib kalau kita mengitikadkan, wajib mengitikadkan alam berubah. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Semuanya sesuatu ada batasnya. Jadi kalau orang rahatan di bawah, jangan sakit hati. Karena ada batasnya, hampir di bawah. Jadi kemana? Ke atasnya. Nang di atas jangan bersombong-sombong. Ada masa ampihnya tata bawah. Nang suge ada ampihnya meminta-minta. Nang asal minta-minta jadi suge. Ya kan? Nang asal jadi tambah menjadi raja. Siapa? Nabi Yusuf. Sebab itu alam baharu bisa berubah-ubah. Nah di sini karena orang tasawuf banyak di sininya, neng roja inya mengharapkan banar lawan dirinya dan mengharapkan lawan orang lain. Di sini orang tasawuf itu rojanya kuat. Nang kaya apa aja keras hati manusia, inya buat lagi hatinya. Bahwasanya akan berubah menjadi ramah. Kaya apa aja dosa banyaknya, ujar ahli tasawuf, ada aja kena masanya inya bahampih bertaubat. Sebab alam hudus berubah. Lamun inya pak ibadat pulang, takutan benar ahli tasawuf. Sabar bisa berubah, lamun pak ibadat berubah kemana? Maasih ya kan mulai jadinya. Nang pamurah berubah jadi apa? Jadi apik. Nang apik berubah jadi pamurah. Nang jago berubah jadi manggah. Ya Allah. Hah? Nang kurus berubah jadi lama. Banyak minum banyak minum banyu lama kan? Buktinya orang mati nanti lama. Bisa bunuh manusia berubah bisa jadi alim. Nang alim bisa berubah tengah. Bisa berubah. Mana entah mempersin obah antara madu mun umur orang 14-16 tuhi aja ujar orang-orang baharita artinya rahatan acih-acihnya aja jaka jambu tak acih kalah mun sudah nang 80 umur harus kaya salah gina lumbi goreng ini bikin lain taruhnya asalnya rebah maksudnya nggak itu karutnya ripos bapandar aja asalnya bapak tau lagi senyum sambil bapandar wah ini tau lagi ya ngajar awal menyebutkan gak tampias kan bawinda lagi bapak alam bisa bawa bahwa mendanya aja bahari ya kabar mendanya bahari mendanya setengah jam gitu untung namun gawe wah ini bang lekawa lagi udah zaman enggak bahari ketahu lagi ya menyebut buka pelopiah ya kalau lagi mata orang mah semuanya di situ bah umah rambutnya naik kal mayang maksudnya tuh mana dahi mana kepala ada aku membedakan lagi sama celangnya ayo alam boba iya nenek-nenek kita harapkan boba menjadi bagus ya Allah misalnya kita di dalam paru-paru rumah ya Allah seronon kan berdua kan nah ini nah mudah-mudahan kalau terbulik seronon juga pulang dalam kamar katanya ngalami kayak ini ya maka dalam kubur kita seronon dan patuh kayak ini lagun tak kajak seronon dalam kubur nah dia nak keluar jadi pucung itu membang piwangan alam baharu jadi nombor pangkat kau ingat-ingat seorang baharu ya kalau lah bisa sampai nong sekolah-sekolah naik bisa aja karena tengah jadi raja aja siapa tahu nasib manusia kalau kada tanggung ya Allah nasib bersih kalau kada tanggung nasib manusia kalau kada tanggung ketujuh wajib etikat mustahil kidam sekalian alam nah awal-awal alam Nur Muhammad itu aku nak memasukkan awal alam Nur Muhammad jadi Nur Muhammad itu mustahil kidam ini dipadakan Muhammad Qadim sekalinya loco orangnya sekalinya Muhammad nang bagawi di kantor Qadim ini lain urusan kedelapan wajib itikaf la taksir oleh syai'in maka ini ditobih wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan tobiatnya tobiatnya api tak tobiatnya apa menggusang akan gelap kada pembedanya menggusang dasar sudah takdir tak bukan si api itu tobiatnya si api tak ada kesembilan wajib etikat bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya jadi jumlahnya 9 41 tambah 9 nah ya jadi jumlah sekalian akaib ini 50 akaib maka lazim sekalian akaib ini masuk pada makna la ilaha illallah luar biasa lah kalau hurufnya berapa kalimat lah la ilaha illa Allah empat lah sekali isinya masya Allah 50 akaid di dalamnya Sebab artinya la ilaha ya'ni la ma'budah bi'akhir. Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Lazim bagi ma'bud bihaq bahwa ia mustaghnin an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma'bud. Setiap yang disembah dengan sebenarnya pasti ia kada bahajat kepada nama lainnya dan semua nama lainnya bahajat kepada inya aja. Itu arti ma'bud bihaq. Jadi lamun misalnya Dajjal kala mengaku Tuhan, ya kan? Ya kan? Mun Dajjal itu bahajat juga ke orang lain, mata kita masih bikin ya. Kada-kada cok sudah. Mun Dajjal itu bahajat juga ke orang lain, mata kita masih bikin ya. Kada-kada cok sudah, apalagi api dianggap Tuhan. Senangkan menang menyalahkan aja manusia menghidupi salah banaklah ampatong diulah jadi Tuhan senangkan menangkan latahnya manusia bungul banal dah kita bunga arti yang sebenar-benar disembah urangnya kada bahajat lawan nang lain dan nang lain semuanya bahajat kepada inya. Kita ambil satu contoh. Lading bahajat kepada Tuhan. Lukapan bahajat kepada Tuhan. Ini dua ta lading sebutin, luka sebutin. Kedua-duanya itu kan siwallah Allah lain pada Allah. Jadinya luka bahajat kepada Allah, ladinya bahajat kepada Allah. Ya orang tasawuf telah nang kuat karena etikat ini kan datang mungkar apa? Datang Azrail. Assalamualaikum ya Azrail. Waalaikumsalam. Jar ahli tasawuf nih. Apa kabar? Nak mencabut truknya mah. Ujar Azrail. Ujar ahli tasawuf ini lamun ikam Azrail asalnya nang melabuh membuat rohku pada dalam jasad silakan ambil rasa-rasa ya. Ingat-ingat tangan ya dulu. Aku beri waktu. Ujar Azrail ya. Aku kada membuat rohku pada dalam badan ikam. Mungkin kada orang menanam jangan wani mencabut-cabut. Boleh Azrail. Iya nang pina nang sudah nang siwat beberapa kali kan boleh pulang ajar aja pina rancak di elangnya kan boleh Nabi Musa didatangi dah ajar aja bapak nak cabut rohnya aja tampar sini iya maka kan mana tamparan minuman lapor ya Allah ya Rabbi ya Tuhan ku pian menyuruh ulun mencabut ruh orang yang indah dicabut kalau bapak gampang ulun tamparnya kada jar Tuhan padahal kan lawan inya tapakakan telapak tangannya ini najak bayakan kakambing atau sapi berapa bulu kambing atau bulu sapi yang kakarna tangannya hitung banyak-banyak lah nah, bulu kambing itu seluas tangannya banyak lah setiap selambarnya setahun umurnya padahal karena ujar Tuhan Nabi Musa nah kak ini nah hitungannya umur pian lagi jangan Nabi Musa mau habis bang habis hitungan oh mati juga wah ini aja sudah aja Nabi Musa tapi sudah kan enam ha? Kisah Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa jadi indah mati sidin nak menambahi ibadat saja lagi toh. Masalahnya Nabi Musa itu jadi suruhan Tuhan ditampar kadinya itu bang matinya kita ada itikat semuanya rasul kada dama sekali mengerjakan bageretek mengerja maksiat itu cuma alasan bagi orang nang handak kena aja dulu mati karena handak aja lagi baik badan minta bagus saja kan, doakan aku dan panjang umur niat. Ini kan cuma bacaan lagi. Artinya doakan aku lah culam dan panjang umur aku untuk ibadah dan itu. Menunggu bang, doakan culam mudah-mudahan kai baik, nak nyontan ayam ulang lain urusan. Madan orang Amerika ni yang menyamanya umurnya kemarin mampir itu orang jadi dia mati aja. Mudahan aja lah ya kasihan orang. Kasihan ya. Sayyidina Husain mana di Karbala situ kan? Meninggalnya. Al-Qiraq itu juga cucu Nabi di situ badannya kepalanya di Mesir. Hasan Basri di Basra. Yang dikuasainya di Basra, dikuasainya Ujar Ghafar. Hasan Basri, Junaid di Baghdad di Baghdad. Apalagi Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Belum yang lain-lain lagi. Jadi kita ingat hadis Nabi, ujar Nabi di akhir zaman kena banyak permusuhan. Lalu sahabat takon, anahriku wa minas salihun, binasalah kami sedangkan ada orang saleh lagi. Ujar Nabi, na'am idza kathural khubuts. Binasa juga, lamun nang jahatnya sudah merajalela. Sudah nang jahat merajalela, pada tak kisah lagi ya. Mbak zaman PKI tadi, berapa kiai-kiai, berapa habib-habib nang dimatiinya. Apabila sudah banyak nang jahat, iya jadi kita pada lihat aja nih. Apabila sudah nang jahat, nabi nabi banyak, banyak, iya sudah. Jangan datang salaman jalan. Oleh sebab itu tugas kita berataan, terutama pemerintah, aku menyampaikan ayat Quran, Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Wa atau zakah, wa amaru bil ma'ruf, wa nahu 'anil munkar. Orang yang diberi jabatan oleh Allah Ta'ala sekecil apapun, tugasnya pertama menyempurnakan sembahyang, dua menunaikan zakat, tiga mewantarkan segala nang diridhoi Allah, empat membasmi segala dosa dan kemaksiatan. Itu datang. Kalau ujarang gue ini kan anaknya wajar jadi anak jadi DPR. Misinya undang anak membasmi segala kemungkaran. Itu kan misinya dan nawaitunya. Sebab itu bang tadi pembinaan sudah ada titipan Tuhan jabatan, buktinya sembahyang ada ketinggal, zakat ada ketinggal, nang kebaikan inya mauluakan, kejahatan inya nang membesmi. Mereka yang ini nak kejahatan nang kejahatan, apa ni nang kejahatan terang lah, jolak kejahatan terang terus jaga. Kasihan ya. Amun panjang umurnya juga nih kan, kada berbatas kada batangan. Nang banyak benar aja nih di bumi ini lima orang minum lagi. Lampu dimatiinnya les-les dia di bukunya jam itu lima orang malam ke hadapan. Kita berdoa jalan Tuhan ya Allah. Mudah-mudahan katanya umat Islam nah, mau bersatu nama haul-haul yang sudah nampihannya. Apalagi lagi artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Makanya adalah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa'azza daripada tiap-tiap lainnya, dan bertahanlah tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 akhaid yang telah tersebut itu. Kalau sudah nang lainnya berhajat kepadanya, inya kada berhajat nang lain, lalu pasti sifatnya nang 50 di atas tadi. Ya lah, nah itu. Maka terbahagilah 50 akaid ini dengan dua bahagi. Bagian yang bermula 28 akaid lazim masuknya pada istighna'i ta'ala angkulima siwa. Di dalam kata-kata Tuhan kaya daripada yang lainnya, itu 28 masuk nang di antara 50-28. Dan 22 akaid lazim masuknya pada iktikor kulli ma'adhan ilaih subhanahu wa ta'ala. Ini jumlahnya 50. Sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan 25 akaid, maka bersamaan lawanannya yang tidak tertulis di sini menjadi sekalian itu 50 akaid, maka sekaliannya itu ada di dalam makna la mustaghniyan angkul lima siwa wongtakran ilaikul ma'adha illallah. Itu makna la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala alam al-fatih. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wal husnal khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma alif lana qulubal muslimin, Allahumma ansur al Islam wal muslimin. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara, innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalid illa fajran kafara. Rabbi ighfir li wal walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Masyaallah. La quwwata Alhamdulillah, ampun maaflah. Doakan aku dan penyumat. Siapapun dan apapun, apabila lain dari Allah, namanya makhluk. Semuanya itu sifatnya fakir. Fakir itu bahajat. Bahajat itu kepada nang sugih pemurah tadi, yaitu ma'bud bihak Allah. Jadi kita tahu di diri kita, tahu pulang di diri makhluk nang lain dari kita. Sama, sama dia bahajat kepada Allah. Bukan makhluk itu manusia aja, jin, iblis, setan, bahajat kepada Allah. Obat, bahajat kepada Allah. Ya kan? Inya bahajat si obat itu kepada Allah. Penyakit, bahajat kepada Allah juga. Sehat, bahajat kepada Allah juga. Ini makhluk. Tanya, bahajat kepada Allah juga. Lapar, bahajat kepada Allah juga. Luka, bahajat kepada Allah supaya baik. Lading, bahajat kepada Allah supaya kawan memotong-motong sesuatu. Hah? Paham kah saudara? Pahamkah? Bom, bahajat kepada Allah juga. Ini makhluk juga. Jadi yakin-yakin aja itu sudah. Pabilanya makhluk, ngarannya lain pada Allah. Sifatnya fakir kepada Allah, bahajat kepada Allah. Jadi di sini kita ambil nang nyata aja dulu. Urang nang sugih pada dohirnya, banyak bisi harta benda. inya bisa menjadi orang nang menyakutukan Allah dengan dirinya, bisa menganggap syirik dirinya kepada Allah karena gara-gara ada mempunyai harta benda, lalu timbul pangrasa bahwa inya sugih kaya. Ini adalah siriknya orang-orang nang mempunyai harta benda. Hilang tauhidnya, merasa dirinya kaya raya. Allah kaya raya juga, lalu kedua. Jadi sangat banyak bahaya orang-orang nang mempunyai harta benda. Mudah sekali mempunyai penyakit nang kada diampuni Tuhan. Yaitu dosa nang kada diampuni Tuhan, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik tidak ada maafnya sama sekali. Hai orang-orang nang hartawan, kuatkanlah imanmu, jangan kamu mengaku jadi Tuhan. Gara-gara hartawan, sombong dan angkuh. Bahari lagi beringusan, salawar rabit betul aja, betul. Wayah ini limbahnya sudah sugih kaya, ya Allah. Gurunya tak bajalan batis, inya bermotor Mercedes. Ya tak waktu dihiga guru motor, malahan dinyari-nyarinya bunyi. Bunyi apa yang fokus keluar? Hah? Ano konel potnya? Nyong! Siapa itu jalur? Amurit pian. Nang asalnya minta doakan sugih, banyak sugih pian di... Di apa namanya? Nang diselipnya. Diselipnya guru, padahal guru nang asal menyampaikan amalannya, guru nang mendoakan tiap malam mudah-mudahan inya sugih. Mbah sudah sugih, lupa pacang daripada paman menanamnya. Fakir daripada ilmu, bahajat kepada Allah. Lagi nang bungul semalam, batu nunduk baja, limbahnya sudah menjadi kaha. Apa kaha itu? Kiai Haji. Ya kan? Ya kan? Kiai Haji. Ya Allah, acara selanjutnya penerangan agama di sekitar Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW tidak bisa keluar dari sekitar itu, akan dipaparkan oleh Al-Mukarram. Karam baca dulu. Amat tupai. Dipersilahkan. kada mau naik berdiri ke podium kada mau. Lain ini saja. Jadi lawas orang menunggu panitia bermusyawarah apa salah kita. Anu tertinggal hanya oh ayo. Maaf para hadirin hadirat. Makan sepiring iwak sakara. Saya salah kata akan dimaparkan oleh Al-Mukarram Al-Ustazul A'lam Sahibul Jalalah wal Karam Kiai Haji Ahmad Tupai. Dipersilakan lunaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi kalau tapi menyambut diorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kau menyuntan kiyanya adalah wabarakatuh. Sunyi pulang-pulang. Kenapa kalau menyambut itu? Kalau tahu lawan kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pada hari ini saya yang sangat alim di Indonesia. Harapan menurut ayat Al-Qur'an acara pada ini hari adalah acara yang disukai Tuhan. Karena di dalam Al-Qur'an ada dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kata boleh boleh kiai. Kada ingat kada asalnya kada bisa membaca huruf. Tuan guru nang bantukan mengajari jadi bisa membaca huruf. Asalnya kada tahu ditajwid. Guru nang manggah mengajari tajwid. Asalnya kada tahu di hadis Quran. Guru nang sudah mati melajari Quran hadis. Mbahnya sudah kalim. Ya Allah. Jadi hantu pediung. Jadi singa pediung. Gurunya cung-cung masih hidup. Kada berizin hendak berpidato kemana-mana. Sombongnya adalah sombong. Itu penyakit orang nang bapak ngatakuan karena hanya kada tahu di diri lalu merasa dirinya alim. Sedangkan nang sifat ilmu Allah wahdanya bersifat seorang kada mau alim jahil karena kada mengenal diri dirinya susah. Kada mengenal diri dirinya jahil maka kada kenal lawan Allah nang bersifat sugih dan alim lalu mengaku di hatinya merasa bahkan kata luar dimuntung bahwa nang alimnya unda nang magihnya unda nang sukses unda. La ilaha illallah. Akhir daripada tajwid kita boleh kita tajwidnya lah, kita boleh sakali rimbang bagus bacaan la ilaha illallah nangarang mangayun lagu kasih ke pengari mayun lagu kasih ke pengari bajual lagu orang bajual lagu hendak dapat harta hendak dapat duit bajual lagu hendak dapat duit lagu nang dijual kada ingat lagi nang asalnya bunuh Tuhan nang mambari hidayah jadi bisa membaca dengan bagus kada ingat lagi bahwa nang larang urang kada menyuruh-nyuruh saya mau menyumbangkan suara urang kada minta-minta sumbangan inya nang hendak menyumbang suara urang kada menyuruh-nyuruh membaca kasidah inya nang hendak membaca kasidah marabuti ke mikrofon ya Allah sombongnya manan arafa nafsah faqad arafa rabbah menurut di dalam kitab karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani bahwa itu adalah hadis tidak ada sama mengenal sifat Allah kacawali lebih dahulu mengenal sifat diri sifat dirinya muhtaqir bahajat fakir kalau ujar Allah bapak arti fakir papa arti papa kada bisi napa-napa mencium bau ujud pun kada apalagi bersifat ujud mencium bau ujud ya kada apalagi bersifat ujud ini hanya sebiji dua biji bagus bacaan sudah merabuti mikrofon hendak menyumbang suara ngarannya itu urut rasa seru ketujuh hendak menampilkan diri ini sifat syirik di dalam hati bagi orang-orang berpengetahuan merasa dirinya ada mempunyai pengetahuan jadi hilang wahdahnya sifat sifat ilmu ini penyakit syirik kurang menang berpengetahuan nang darul kadir syirik kurang menang harta lawan dahulu sekolah SD aja 3 tahun kada naik-naik waya ini jadi dokteran lulus lalu duduk di kursi nah artinya naik berpangkat telah mbak sudah berpangkat ya Allah kada ingat lagi lawan guru nang melajari asal kada ingat lagi masalah berpangkat kalau pang ingat lawan guru nang asal kada ingat lagi gurunya uhur batuk gurunya meriah dingin tengah hari apalagi malam Tuhan artinya sudah lah bapak nyarjat kan arahnya melihat dingin itu bapak nyarjat kalau di sini ada tentang dokter spesialis melihat dingin termasuk penyakit juga melihat dingin itu dingin meriah ada inyan ini sigar rubada sinang duduk di kursi kada ingat lagi lawan guru nang dari nang bakas malajarinya ini ngarannya syirik urang-urang berpertama. Inya mengaku Allah berkuasa, unda pun masih berkuasa. Kekuasaan unda di provinsi seprovinsian, disitulah kekuasaan unda. Nah, pangarannya tanaman seprovinsi, kenapa pangkatnya tata? Bahwa itu menjadi tahu sikap. Bah nangaran rupiah ya tahu lagi ya. Aningnya aja ketutup. Mbah sudahnya duduk di kursi. Nah, rupiah ya. Jukung menjadi tulang kalau ada bang menginjam. Ini syirik orang nang babang kata. Gampangan.